Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nasta'firuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada sesi belah pagi tadi kita telah pun selesai mensyarahkan kitab Matan Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Dan pada sesi petang ni, seperti yang kita telah nyatakan, adalah sesi soal jawab. Dan soalan telah pun ada, dan insyaAllah kita akan jawab beberapa, kita akan jawab soalan-soalan yang sampai dalam bentuk tulisan ini insyaAllah. Tapi sebelum tu saya ingin memetik beberapa persoalan yang dibincangkan dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala, seorang ahli anggota Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi. Jadi antara soalan yang menarik untuk kita lihat yang berkaitan dengan Nawaqidul Islam yang banyak berlaku dalam masyarakat ialah, di mana soalan menyatakan, يوجد في القنوات الفضائية من يقول إن اليهود والنصارى إخواننا في الإيمان فما حكم هؤلاء هل يكفرون. Soalan menyatakan, terdapat dalam media masa orang yang berkata bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah saudara kita dalam iman, maka apakah hukum mereka ini, adakah mereka ini kafir? Jawab oleh Fadilatul Syekh Salih Al-Fawzan hafizahullah, man qala innal yahuda wan nasara ikhwanuna, man qala innal yahuda wan nasara ikhwanuna fa innahum yakfuruna bidhalik illa idha kana alqa'ilu jahila fa innahu yubayyanu lah fa in asarra fa innahu yuhkamu bikufrih wa amma idha taballahu alaih. Jawab Syekh hafizahullah, barang siapa yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu adalah saudara kita, yakni saudara dalam seagama lah, dia kata saudara, hukum mengucapkan orang Yahudi Nasrani saudara kita. Kata Syekh, barang siapa yang mengatakan Yahudi dan Nasrani itu saudara kita, maka mereka itu menjadi kufur disebabkan ucapan tersebut, kecuali jikalau orang yang mengatakannya itu seorang yang jahil, maka dijelaskan kepadanya hukum ini. Jikalau dia berdegil juga setelah itu, maka dihukum dengan kekufurannya, dan jika dia bertaubat maka Allah menerima taubatnya mudah-mudahan. Jadi kenapa menjadi kufur? Kerana Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebarang persaudaraan kecuali persaudaraan yang ada hubungan talian darah, qarabat. Adapun selain daripada itu, tinggal hanya satu jenis lagi persaudaraan, namakan sebagai persaudaraan keagamaan. Jadi kalau kita kata Yahudi dengan Nasrani saudara kita, kalau kita ni memang bukan orang Yahudi atau bukan Nasrani, kita tak ada apa adik-beradik orang Yahudi atau Nasrani, maknanya kita nak kata dia saudara kita dalam agama. Adapun dakwaan yang mengatakan seruan kepada persaudaraan apa kemanusiaan, kita ni saudara dalam kemanusiaan, ini adalah ucapan yang cuba hendak mengalihkan umat Islam daripada walak dan barak mereka terhadap akidah Islam, dan juga barak terhadap akidah kufur. Ini adalah seruan yang sangat sangat bahaya. Jadi di antara ucapan yang tidak patut kita ucapkan ialah mengatakan bahawa Yahudi dan Nasrani itu adalah saudara kita. Ini di antara soalan yang dibahaskan dalam dalam kitab ini. Dan di antara soalan juga ditanya kepada Syekh Hafizahullah, ma hukmu man qal nahnu a'lam bi masalih ad-da'wah min ar-rusul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang yang berkata kami lebih tahu maslahah dakwah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami boleh dakwah cara yang kami suka, tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami lebih tahu waqi' dan sebagainya. Ini masuk soalan ni. Jawab, hadza kalamun batilun wa kufr wa hadza tajhilun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza yadkhul fi ash-shaqq al-awwal wa huwa qawlu syekh man i'taqada anna hadiy ghayr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyhi fa huwa kafir. Kata syekh, ini perkataan yang batil dan kufur dan menganggap bahawa rasul itu seorang yang jahil sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dalam kategori man i'taqada anna hadiy ghayr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyhi fa huwa kafir. Barang siapa yang beriktikad petunjuk selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Ini antara juga perkara yang tak sepatutnya diucapkan oleh golongan-golongan yang terlibat dalam dakwah. Sepatutnya mereka mengikut tata cara dakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan juga mengatakan, man radda khabaran min akhbarin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi abwabil aqaid ala annaha min akhbaril ahad, hal yu'tabar dhalika riddah anil islam? Soalan dia kata, barang siapa yang menolak apa-apa perkhabaran berkenaan dengan akidah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas alasan ianya khabar ahad, hadis ahad, yakni hadis yang tidak mencapai tahap mutawatir, adakah dianggap sebagai riddah, murtad? Jawab, idza alima annahu sahha 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu nassun fil mawdu' laysa fihi ihtimal, na'am yu'tabar riddah li'annahu laysa lahu 'udhrun. Amma idza lam ya'lam sihhatahu wa thubutahu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam أو علم عن صحته وثبوته ولكن الحديث فيه احتمال وليس نصا في الموضوع أو تأوله فهذا يعذر بالاحتمال وبالتأويل. Kata syekh, jikalau dia mengetahui hadis itu memang sahih dan hadis itu nas yang jelas dalam masalah tersebut yang tidak ada lagi ihtimal, ihtimal ni makna tidak ada lagi kita kata anggaran-anggaran lain, jelas hadis tu cakap macam tu, hukumnya haram. Masalah Nabi sebut dalam hadis kan, tidak ada ihtimal. Kemudian dia tolak, dia tak mau terima hadis ni. Dia kata walaupun dalam hadis kata haram, tapi aku nak kata halal. Sebab dia kata ni hadis ahad, tak jadi hujah. Masalah dia kata. Maka kata syekh, jikalau jelas hadis itu dan dia tahu kata hadis tu sahih tapi dia ingkar dan inat, maka ini termasuk dalam riddah, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Adapun jika dia tidak tahu hadis itu sahih ataupun dia tahu hadis itu sahih tapi hadis itu ada ihtimal, ada anggaran-anggaran lain tidak jelas dalam masalah tersebut yang ada ijtihad-ijtihad ulama masalahnya dan bukan nas dalam masalah tersebut, ataupun dia melakukan takwil yang harus, maka dalam kondisi ini dia diberi uzur. Diberi uzur sebab takwil dan ihtimal. Jadi kalau orang yang tolak hadis terus macam golongan anti hadis ini, tentulah tidak syak lagi bahawa dia memang terkeluar daripada Islam. Sebab kalau tolak satu hadis sahih pun sudah dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Itu di antara beberapa apa ni perkara yang menarik dalam kitab ini. Kita terus kepada soalan. Soalan pertama dia kata, adakah jatuh syirik menunjukkan sikap tidak suka kepada seorang lelaki yang memakai serban sedangkan ianya menimbulkan fitnah baginya kerana hendak tidak menunjukkan, kerana beliau tidak menunjukkan akhlak dan kesolehan yang sepatutnya? Kita tak suka dia pakai serban. Kita kata hang ni tak usah pakai serban lah, buat malu orang, buat malu kaum. kan, perangai hang teruk kan, hisap rokok kan, buat benda-benda yang akhlak perangai tak elok, tentu hang pakai sorban. Adakah ini termasuk dalam perkara kita membenci apa-apa yang datang daripada agama Rasul? Yang pertama kita kena faham hukum sorban itu sendiri. Sorban itu memang sunnah. Tapi sunnah yang macam mana? Dia sunnah fi'liyah, perbuatan. Tidak sabit apa-apa hadis berkenaan fadilat pakai sorban. Tak ada hadis yang sahih. Ada hadis tapi tak sahih. Semuanya hadis-hadis yang tidak sahih berkenaan dengan fadilat pakai sorban. Tetapi hukum pakai sorban harus, sebab Nabi SAW pakai sorban. Dan hukum ni harus, dan dia berubah mengikut kesesuaian masa, tempat dan zaman. Sebab dia pakaian yang Nabi pakai muafaqatan li'adati qawmih. Nabi pakai pakaian itu kerana nak ikut adat kaum baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan sebab baginda orang Arab. Dan hukum pakai sorban harus. Dan kalau dia pakai sorban tu kerana niat dia cinta dan sayang kepada Nabi, maka dia diberi ganjaran dari Allah insya-Allah atas rasa cinta tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tak suka dia pakai sorban sebab perangai dia, hak ni hak betul. Sebab pakaian dia boleh menimbulkan fitnah pada agama. Sebab masyarakat kita anggap orang yang pakai serban ni orang yang baik, orang yang soleh, orang yang warak. Tiba-tiba dia pakai serban, perangai tak macam tu kan, boleh menimbulkan fitnah pada agama. Dan memang selayaknya kita kata hang tak payah pakai serban lah kan, supaya orang tak tertipu. Kan, sebab orang ingat dia tu syekh besar, tolak main jadi imam. Kan, dia tengok Fatihah pun tak pakai. Oh, masalah ha? Kan, ha, jadi fitnah. Jadi dalam kondisi yang macam ini, tindakan kita tidak suka dia pakai serban tu betul. Sebab dalam Islam ada juga dhabit dalam pakaian. Kita tidak boleh pakai pakaian syuhrah, pakaian yang tidak sesuai dengan standard kita. Pakaian ada yang standard kita. Kita orang biasa, kita pergi ambil muskat, pakaian agung untuk pakai tu, kita pakai bubuh kerih apa semua tempolok kan? Boleh. Hukum dia haram. Tak boleh. Kita bukan agung. Kan? Sama juga kita pakai pakaian yang tak layak dengan kita. Nak tunjuk kata penuhnya kita ni orang kaya, pakai baju mahal-mahal padahal kita tak ada duit, sanggup berhutang. Pasal nak tunjuk penuhnya kaya. Ini juga dilarang. Atau pakai pakaian yang menyelisihi adat kaum sampai orang tengok jadi pelik. Sampai orang pakai duk perhati, ish, pelik tu baju dia. Kan? Bila dia masuk masjid tu, semua pandangan beralih kepada dia sebab baju dia yang begitu ajaib. Kan? Orang pakai tengok, siapa je ni? Ulama mana duk main kat masjid Pertuli ni? Tengok jubah tiga lapis, serban ada dalam 6 kali lilit. Kan? Ish, tinggi sungguh ilmu dia ni. Kan? Tengok-tengok korang syiah. Kan? Tak jadi. Pakaian mestilah meraihkan kebiasaan kaum setempat. Kan? Dia mestilah pakaian itu pakaian yang menutup aurat, pakaian yang meraihkan pakaian kaum setempat. Ha, tak sesuai lah kalau orang kita pakai pakaian ha, orang Afrika pakai kan, dekat Malaysia ha, tak sesuai ha. Ha, itu penting juga pakaian ni. Ha, adakah jatuh syirik seorang revert yang berbaik-baik dengan ahli keluarga yang masih bukan Islam? Tidak jatuh syirik. Yang kita habaq tadi, berbaik-baik dalam erti kata bermuamalat dengan ahli keluarga kita yang bukan Islam. Ini dituntut. Allah Taala kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Mak pak kamu yang buat syirik itu jangan kamu taat dia kalau dia suruh kamu buat syirik. Tetapi berbuat baiklah kepada keduanya, berkawanlah dengan baik, kata Allah Ta'ala, bersahabatlah dengan keduanya dengan cara yang baik. Dituntut. Dan di antara tafsir para ulama adalah ayat illa an tattaqu minhum tuqah. Qatadah rahimahullah ta'ala bertafsirkan, kecuali jikalau mereka itu kaum keluarga kamu, maka kamu berlunak-lunak dengan mereka, maka tidak mengapa. Sebab ini di antara dakwah kepada mereka untuk memeluk Islam, dan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk menghubungkan silaturrahim. Itu kewajipan. Sebab itu Islam dalam akidah, walaupun kita ada akidah walak dan barak, tetapi walak dan barak kita ada zawabit yang sangat baik. Dia membezakan di antara perbuatan yang menunjukkan keredaan kepada agama atau kecintaan kepada agama dengan muamalah, berurusan, berinteraksi, maknanya interaksi dengan baik. Kita ada jiran orang kafir, wajib tetap dia ada hak jiran yang Allah Ta'ala tentukan. Tak boleh mentang-mentang dia jiran kita kafir, kita tak penuh bagi dekat dia walaupun semangkuk nasi duk masak sedap-sedap dia duk bau. Dia tanya, amboi, you masak apa hari ni? Bau sedap ah? Ah, you apa tahu sibuk? Kita orang Islam mau makan? Tak boleh tu. Dia jiran kita. Di antara hak jiran kena penuhi walaupun dia orang kafir. Ini kena faham. Tak boleh kita nak tipu dia, nak menzalimi dia, tak boleh. Ha, ini di antara batas-batas syarak. Yang mana kalau kita nak ulas bahasan walak barak ni, kita kena kena buat daurah khusus lah tadi. Tapi itu penjelasan secara ringkas. Sebab masih banyak masalah walak barak ni, persoalan yang sangat luas. Soalan yang ketiga, adakah jatuh syirik? Dia tulis adalah, tapi kita tak mau sebut lah. Adakah jatuh syirik kalau orang ni, pertubuhan politik dan sebagainya, bekerjasama dengan pertubuhan politik yang bukan Islam? Kan? Bekerjasama. Soalan yang sangat bagus. Dan benda tu memang berlaku dalam masyarakat. Yang ni kita kena faham baik-baik. Kisah Umar bin Al-Khattab tadi. Dia tak mau ambil orang kafir jadi guru tulis. Jadi kita dilarang mengambil orang kafir jadi teman rapat untuk bermusyawarah dalam urusan hal pentadbiran umat Islam. Sebab orang kafir ni tidak aman untuk dia memberikan nasihat-nasihat yang boleh merosakkan umat Islam. Jadi tak sewajarnya bagi umat Islam memberikan walak. Ini bentuk walak. Tak kira lah apa parti pun. Kan? Tak mestinya parti yang disebut di sini, kita tak mahu sebut lah kan. Apa-apa jenis parti pun. Kita dibenarkan bermuamalah, berinteraksi dengan baik. Tetapi dalam kerajaan negara Islam, orang agama Islam adalah agama yang paling tinggi. Dan dia, kita dalam negara Islam, kita ada undang-undang ahli zimmah, ahli zimmi yang perlu. Nabi SAW kata, "Idza la tabda'ul yahuda wal nasara bis salam." Jangan kamu mula bagi salam kepada Yahudi dengan Nasrani. Wa idza dalam hadis itu kata, dalam hadis sahih Bukhari, Nabi kata jangan kamu mulakan Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jangan mula bagi salam. Dan jika kamu bertembung, berselisih dengan mereka di jalan, Nabi kata khattaruhu ila adyaqih. Suruh dia pergi tepi. Kamu jalan dulu. Itu adab. Sebab orang kafir dia mesti hormat. Ini negara Islam, dia mesti hormat orang Islam. Sebab orang Islam telah memberikan perlindungan dan naungan kepada dia untuk hidup dalam negara Islam. Dan dia mesti tunduk kepada hukum Islam. Dan itu matlamat jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam bukan untuk paksa orang masuk Islam. Tapi kita nak orang tunduk pada hukum Islam. Itu matlamat dia. Kita tak boleh letak pisau dekat dia nak kata you masuk Islam, kalau tak masuk Islam saya tembak. Tak boleh. Kan, letak pistol dekat dia kata kalau tak masuk Islam saya tembak. Tak boleh. Tapi kita disuruh menundukkan mereka di bawah hukum Islam. Sebab hukum Islam rahmat untuk semua. Ini hukum yang sangat adil. Ini ada peraturan-peraturan pula berkaitan dengan kafir zimmi. Wallahu ta'ala alam. Baik, soalan seterusnya dia kata, apakah hukum jika ibu bapa kita sendiri susah nak faham sunnah yang betul walaupun kita dah bagi tahu perkara yang sebenarnya mereka lebih percaya dengan apa yang telah mereka pelajari dahulu? Yang pertama, dakwah kepada ibu bapa mestilah dakwah dengan cara yang baik. Tengok dakwah Nabi Ibrahim AS pada ayah dia. Dia panggil ayah dia dengan sebaik-baik panggilan, Ya Abati, wahai ayah kesayanganku. Dia nasihat dengan cara yang baik, cara yang lunak, dan teruskan menasihati. Dan banyak cara lah kita boleh buat. Kalau dia tak mau dengar cakap kita, kita cari orang lain yang boleh nasihat dia, ajak dia datang ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Dan yang paling penting, kita kena faham hidayah bukan milik kita. Kita boleh terang dekat dia, tapi yang nak buat, nak buka pintu hati dia untuk terima, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya cara dengan kita berdoa kepada Allah supaya mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja cara dia. Allah Taala alam. Dia kata, kalau ada rasa cinta dan sayang pada orang kafir itu, kita sendiri boleh jatuh kafir. Bagaimana mereka yang akan berkahwin dengan orang yang bukan Islam? Dan bagaimana cara nak uruskan jenazah orang kafir yang sudah berhasrat nak masuk Islam tapi tak sempat? Baik. Soalan yang pertama, dia kata, Ustaz cakap tadi kalau rasa cinta dan sayang pada orang kafir, kita boleh jatuh kafir. Tapi kalau sayang sebab nak kahwin, ini cinta tabi'i. Allah Ta'ala benarkan orang laki-laki Muslim berkahwin dengan wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini cinta tabi'i. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Macam mana Abu Talib sayang dekat Nabi, Nabi sayang dekat Abu Talib sebagai bapa saudara dia. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sayang ayah dia sebagai ayah. Sebab tu masa perang Badar, ayah dia main nak lawan dengan dia, dia lari. Ayah dia main lagi nak lawan dengan dia, dia lari lagi. Ayah dia main lagi serang dia. Ketika itu dia pilih iman melebihi ayah dia, dia tepak kepala ayah dia, mati. Itu contoh sahabat. Allah Ta'ala kata, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au ikhwanahum ila akhir al-ayah. Ayat terakhir surah Al-Mujadilah. Kamu takkan jumpa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mencintai orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia bapa dia atau saudara mara dia atau anak dia sendiri. Itu contoh, kan? Dia ada beza antara cinta tabi'i, anak sayang mak, mak sayang anak, sayang kepada ayah kita, sayang adik-beradik, sayang suami, sayang isteri, dengan kita mendahulukan sayang itu dengan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib sayang kepada Nabi sebagai anak saudara dia, tetapi dia juga sayang pada agama nenek moyang dia. Lalu dia mendahulukan sayang dia pada agama nenek moyang dia daripada sayang dia pada Nabi selaku anak saudara dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mendahulukan kasih sayang dia terhadap Rasulullah daripada kasih sayang dia terhadap keluarga dia sendiri. Macam juga Abu Ubaidah Al-Jarrah dan lain-lain. Jadi kena bezakan dua benda ni. Jadi seorang suami kalau dia kahwin dengan wanita yang ahli kitab masalahnya, dia sayang wanita tu sebagai isteri dia, dia sayang mak dia yang kafir sebagai mak dia, tapi dia tidak akan mendahulukan, tidak akan buat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Kerana mak dia suruh, dia buat benda-benda yang syirik masalahnya. Tak mungkin. Kerana dia sayang mak dia yang bukan beragama Islam, mak dia kata, baliklah sambut Christmas dengan mak. Dia kata, minta maaf mak, saya ada agama yang saya lebih sayang daripada mak saya sendiri. Agama saya tak bagi sambut perayaan orang kafir. Itu kena ada ketegasan dalam diri. ada batas-batas muamalah dia. Kan? Jadi dia yang sayang kepada orang bukan Islam ni, kan dia nak kahwin sementara lelaki tu nak masuk Islam, dia sayang lelaki tu, tak puas. Semua lelaki tu cepat-cepat masuk Islam. Lebih kukuh lagi kasih sayang tu. Jangan sampai kerana nak kahwin dengan orang bukan Islam itu, kita pula murtad, na'udzubillah. Itu yang menjadi walak kepada orang kafir. Sanggup buang agama kerana sayang pada manusia yang akan fana, na'udzubillah. Dan bagaimana cara nak uruskan jenazah orang kafir yang sudah berhasrat nak masuk Islam tapi tak sempat? Caranya kita urus macam jenazah orang kafir. Adapun kedudukan dia di akhirat, dia kita kata, kesian, dia nak masuk Islam dah, tak dan ha, on the way nak pergi ke pejabat agama, nak pergi mengucap, tiba-tiba accident. Allah Ta'ala tahu. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja akhirat nak masuk syurga neraka, ini kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita di dunia, dia mati dalam keadaan kafir, kita kata dia diurus dalam keadaan kafir. Adapun di akhirat esok, Allah nak bagi dia uzur, Allah bagi dia kesempatan untuk bertaubat dan sebagainya, Allah ampunkan dia, wallahu'alam. Itu syurga neraka hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh campur. Itu kena faham. Kita yakin, kata orang yang mati dalam keadaan syirik masuk neraka. Secara umumnya kita yakin. Tapi kalau orang tanya, ni Pak Cik Ah Chong ni mati tadi, ni masuk neraka? Kita kata itu kerja Allah. Zahirnya Pak Cik Ah Chong mati dalam keadaan syirik, dan hukum dia secara umum orang mati dalam keadaan syirik masuk neraka. Tapi adakah betul Pak Cik Ah Chong ni? Apa hakikat Pak Cik Ah Chong di sisi Allah Ta'ala? Allah Ta'ala saja yang tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Di akhirat esok kita sama-sama tengok. Kita pun tak tahu nak mati dalam keadaan yang macam mana. Kita tak. Kecuali ada nas Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, garanti masuk neraka. Abu Talib, garanti masuk neraka. Yang tak ada nas, kita tak cakap dia masuk neraka ke, masuk syurga ke. Di antara akidah ahli sunnah, kita tidak jazam dia ni ahli syurga, ahli neraka. Apakah hukum berpolitik? Macam mana pula dari segi sunnah, dan macam mana pula jika ada yang terlampau ekstrim politik sampai sanggup mencaci maki sesama sendiri? Hukum politik, siasah, kita serahkan kepada ahli dia. Politik yang sahih ialah politik mengikut yang Islam ajak, iaitu mentadbir negara mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun politik berebut kuasa, ini Islam larang. Nabi kata kami tidak memberi jawatan kepada orang yang memintanya ataupun orang yang teringin nak dapat jawatan. Dalam Islam orang yang macam ni tak diberi jawatan. Nabi kata kepada seorang sahabat, Abdul Rahman bin Auf ataupun tak ingat nama dia. Nabi kata, la tas'alil imarah. Jangan minta jawatan. Kerana engkau jikalau kau dapat jawatan, kerana engkau minta, ukil ta ilaiha. Engkau dibiarkan sendirian, Allah takkan tolong. Tapi jikalau engkau dapat jawatan tanpa diminta, u'inta alaiha. Engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perbuatan meminta-minta jawatan, berebut-rebut jawatan, ini bukan dalam politik Islam yang sebenar. Kita lantik tengok orang yang layak. Orang yang nampak layak kita lantik. Sebab tu Imam Mahdi, Imam Mahdi, khilafah akan datang kepada dia hani'an fi baitihi. Dia tak minta. Sebab tu di antara tanda-tanda Mahdi palsu ialah dia mendakwa dia Mahdi. Siapa kata dia Mahdi? Dia bukan Mahdi. Al-Mahdi tak minta, bahkan dia lari, tak mau jawatan khalifah. Itu Mahdi. Orang yang macam ni Allah akan bagi dia jawatan. Kan? Demikian juga perbuatan sampai sanggup caci baki sama sekali kerana berebut jawatan. Sebab itu Islam larang. Dalam hadis Nabi kata, harta dan pangkat lebih memudaratkan agama seseorang daripada dua ekor serigala yang terjatuh masuk dalam kandang kambing. Serigala kelaparan. Dua ekor serigala tengah lapar, perut kosong, kita lepas dia masuk dalam kandang sekumpulan kambing, apa dia buat? Licin, cak boliau, tulang pun tak ada. Di tengah lapar, dia kata rasa tamak pada harta dan teringin nak jawatan lebih merosakkan agama daripada serigala tadi hak bunuh kambing-kambing. Na'udzubillah. Ha, itu bahaya. Kita tengok masa Bani Abbasiyah nak gulingkan Bani Umayyah, berapa banyak nyawa yang melayang. Setengah juta nyawa umat Islam mati kerana berebut jawatan. Na'udzubillah. Sekiranya terjebak terlanjur dengan 10 perkara yang batal ke Islam, bagaimana cara untuk berislam? Cara dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau dia buat benda tu di hadapan khalayak ramai, maka dia kena isytihar taubat dia di hadapan khalayak ramai. Dia mengucap dua kalimah syahadah dan dia menyatakan dia bertaubat daripada apa yang dia buat. Itu cara untuk kembali kepada Islam. Kalau dia buat tu seorang-seorang dia, siapa pun tak tahu, dia bertaubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soalan yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh jelaskan tentang isu boikot sekarang, perlu atau tidak memboikot, apa hukumnya dalam Islam itu sendiri? Boikot ni dalam Islam, hukum boikot secara umum banyaklah. Memboikot ahli bid'ah ada dawabit dia. Memboikot benda-benda maksiat ini wajib sepanjang masa. Memboikot benda maksiat wajib. Nabi kata orang yang beriman kepada Allah dan akhirat, dia tidak duduk di atas meja yang dihidangkan padanya arak. Kita tengok orang buat maksiat, kita tak join maksiat dia, bid'ah dia, kita tak join. Ini wajib kita menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, boikot maksiat. Adapun kita nak boikot benda yang asalnya harus, tapi ada maslahah. Masalahnya kita bergaduh dengan kawan kita, berebut, berebut apa-apa benda dalam dunia lah. Berebut tempat parking lah, masalahnya. Berebut nak tidur, atau tilam, berebut tilam lah. Berebut tilam, gaduh, masam muka. Syarat bagi sampai 3 hari lah nak masam muka. Lepas tu wajib berbaik semula. Syarat na'i, perasaan dia tu, perasaan terkilan dia kerana tak dapat tilam yang dia nak, syarat na'i. Jangan risau. Kan, berebut awet kan masalahnya. Syarat na'i, syarat faham. Allah Ta'ala faham, memang sakit tak dapat perempuan yang kita nak, kan. Tapi syarat bagi 3 hari saja, you boleh masam muka dengan dia. Lepas 3 hari sudah, memang sudah bukan rezeki you, cari orang lain lah, ramai lagi, kan. Ha, itu maksudnya. Itu dalam perkara-perkara yang diharuskan. Demikian juga barang-barang. Tapi soalan boikot sekarang ni, masalah boikot barang-barang orang kafir. Barang-barang yang halal lah, barang haram memang tak boleh. Produk-produk dia yang haram ini wajib dia boikot sepanjang masalah, kan. Makanan-makanan yang haram. Tapi barang halal yang dia jual, asal hukumnya kita boleh beli. Benda tu halal, Allah Ta'ala halalkan. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Makanan ahli kitab halal untuk kamu, sembelihan ahli kitab halal untuk kamu, dan sembelihan kamu halal untuk mereka. Allah halalkan. Nabi gadai baju besi daripada Yahudi sebab nak beli makanan. Halal. Kemudian kita nak boikot sebab ada maslahah. Kalau berlaku perang di antara orang Islam dengan orang kafir, maka kita dilarang menjual apa-apa barang yang membantu secara langsung orang kafir untuk merangi orang Islam, seperti senjata. Contohlah, Yahudi tiba-tiba dia kata Malaysia ada buat kereta kebal lah. Boleh tak saya nak tempah kereta kebal dalam 20 biji tengok? Saya kata dia tengah duk perang dengan orang Islam, dia nak buat apa kereta kebal? Nak pergi tembak orang Islam lah. Tak boleh lah jual benda macam tu. Benda yang ada secara langsung memberi kesan. dalam kondisi tak boleh. Hatta ulama bahaskan kalau berlaku peperangan sesama orang Islam, maka ketika itu dilarang untuk kita menjual senjata sebab takut digunakan untuk membunuh sesama Islam. Tak boleh. Kilang Kasbet telefon, dia kata, you ada ladang anggur kan? I nak tempah anggur lah. Saya daripada Kilang Kasbet nak beli you punya anggur. Dia nak buat apa? Mestilah dia nak buat apa? Tak boleh membantu secara langsung. Ini tak boleh. Benda yang jelas memang dia habaq saya nak buat maksiat dengan benda ni, tak boleh. Tapi kalau tak jelas kan, Cina main beli anggur, tak boleh. Dia kata nak makan, kita pun tak tahu. Dia balik rumah, dia perang buat Arab. Bukan salah kita. Bukan salah kita. Macam orang jual baju-baju, baju dalam lah masalah kan. Baju dalam tu untuk dipakai dalam. Takdir fulan ni main beli baju dalam, dia pakai kat luar, tunjuk ke orang ramai. Bukan salah kita jual, dia yang salah pakai. Tapi kalau jual benda yang memang jelas mudarat, tak boleh lah. Baik, itu di antara hukum hakam. Ada pun perkara yang tidak membantu secara langsung, yang ini diserah kepada waliul amri. Dia panggil muqata'ah kulliyah, boikot terus. Hak ni perlu kepada nak timbang maslahah dan mafsadah dia. Siapa yang boleh tahu maslahah dan mafsadah? Pemerintah. Kita kata kita nak boikot semua barang Yahudi. Kita kata, oh susah lah. Kalau kita boikot barang Yahudi, nak pergi haji, naik kapal terbang apa? Walaupun kena tembak kan? Tapi, kena naik kapal terbang kan? Jadi, kita kata tak boleh, susah. Pemerintah kata, okey, ada beberapa certain thing lah yang kita boleh boikot. Kita boikot. Ini tak apa. Kalau ada kerjasama dengan pemerintah, macam dulu bila jadi kes Denmark apa, ada lukis katun hak hina Nabi kan, kerajaan Arab Saudi keluar arahan untuk boikot barang Denmark kan, rakyat dia boikot, tak apalah. Tapi kalau tidak memberi faedah, bahkan kita pula yang terkesan kan, kita pula yang terkesan kesan buruk dia, maka tidak disyariatkan untuk boikot. Dan janganlah tuduh orang yang tak boikot itu memusuhi Islam dan sebagainya. Itu berat, hukuman tu berat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam batal Islam yang kelima, Allah ada menyebut bahawa Allah akan batalkan, gugurkan amalan mereka yang membenci sesuatu dan apa yang datang kepada Rasul. Bagaimana seorang yang terpaksa mengikut program yang berlatar belakangkan manhaj lain, contohnya membaca Al-Ma'thur berjemaah, sedangkan kami membenci, yang adakah kami kafir? Dia benci hak agama Nabi bawa. Benci amalan bid'ah wajib. Suka bid'ah, there is something wrong dalam iman. Ini tak ada masalah. Kalau kita benci amalan bacaan maksurat berjemaah, alhamdulillah. Ini kelazatan iman yang Allah bagi, bukan semua orang dapat. Dan kita kena syukur kerana kita dapat rasa benci kepada bid'ah yang Nabi benci. Dan ini di antara perkara yang dituntut, kewajipan mengikut petunjuk Nabi. Nabi benci bid'ah, kita pun kena benci benda bid'ah. Tak boleh Nabi benci bid'ah, kita suka bid'ah. Salah. Tak boleh. Soalan seterusnya, apakah status orang yang menghalalkan muzik sedangkan ia haram dengan alasan selagi tak melalaikan, dan dengan ulama yang menghalalkannya? Yang pertama, orang yang menghalalkan muzik, ancaman dia keras. Nabi kata, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada orang yang menghalalkan dalam kalangan umatku ini arak, zina, sutra dan alat-alat muzik. Apa yang Allah Ta'ala buat? Fayadu'u alaihimul anam. Allah akan terbalikkan bukit atas mereka. Wa yamsahul akharina qiradatan wa qanazir. Dan sebahagian yang lain pula daripada kalangan mereka, Allah akan tukar jadi kera dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata akan ada dalam kalangan umatku ini akan berlaku bencana berbentuk khasfun wa mashun wa qadhfun. Khasfun tenggelam dalam bumi, gempa bumi, bumi telan. Wa mashun ditukar kejadiannya jadi haiwan, ataupun ditukar perangai jadi perangai macam haiwan. Wa qadhfun kena panah di hari lintak. Sahabat tanya bila berlaku, Nabi kata idza zaharatil qainat wal ma'azif wa shuribatil khumur. Apabila bermaharaja lelanya muzik-muzik dan penyanyi-penyanyi diambil secara terang-terangan dan diminumnya arak secara berleluasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang berlaku. Termasuklah dalam erti kata khasfun ni, benda hak di atas jatuh ke bawah. Faham? Benda di atas jatuh ke bawah. Kapal terbang jatuh ke bawah. Sebab syuribatul khumur. Diminumnya arak. Masalahnya zaharatil ma'azif wal qainat, penyanyi-penyanyi perempuan, laki-laki, muzik-muzik. Jadi ancaman sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kata wa yamsakhul akharina qiradatan wa khanazir, ditukar jadi kera dan babi. Cuma tengok orang yang duk menyanyi menari di atas pentas, cuba tengok perangai dia tak macam babi. Macam babi betul tak? Dia sondai-sondai sana, saat main kat orang tu bawa mikrofon tunjuk kan. Sebenarnya macam babi duduk menyondol. Macam kera betul tak? Macam buruk maknya orang kata lah, terkinjar-kinjar. Itu baru tukar perangai. Dan tidak mustahil Allah akan tukar jadi kera dengan babi semua. Na'udzubillah min dzalik. Dan tak mustahil Allah akan tukar itu jadi akhirat. Na'udzubillah. Ini benda yang dahsyat bukan? Menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Adapun ulama, adapun ulama yang menghalalkan dengan ijtihad dan ta'wil. Ijtihad, kalau dia ijtihad dengan cara yang betul, maka dimaafkan. Kalau dia ada kelayakan ahliyah untuk berijtihad. Adapun setelah jelas kepadanya hadis dan dalil dan ijma' ulama akan haramnya muzik, kemudian dia berdegil juga, ini boleh membawa kepada kufur. Na'udzubillah. Baik ulama, baik orang awam, sama. Yang diberi uzur ni kalau dia macam Ibnu Hazmin rahimahullah ta'ala, dia tak jelas, dia ingat hadis tu da'if. Pada sangkaan dia hadis tu da'if, walaupun dalam Sahih Bukhari. Dia kata tak ada hadis, aku cari-cari tak ada hadis yang sahih dalam masalah mengharamkan muzik. Dia kata banyak ulama-ulama semua bantah. Kita yang dah jelas dah tahu dah, tak boleh lah. Yang kedua, apa pandangan ustaz terhadap orang yang mengatakan hukum Allah dan Rasul boleh dibantah? Contoh dalam kes Tariq Suwaidan. Tariq Suwaidan ni maklumlah dia orang Kuwait. Yang dia kata, pada pendapat aku, hukum siapa-siapa pun boleh dibantah, termasuk hukum Allah. Kan? Yang ni hukum dia kufur akbar. Hukum perbuatan dia kufur akbar. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Tariq Suhaidi ni, ulama telah pun memfatwakan kesesatan dia. Banyaklah dari segi celaan dia kepada sahabat. Kan? Dia kata kepada orang Syiah, kalau kamu nak cela Abu Hurairah, jangan cela depan-depan orang ahli sunnah. Kutuk dalam rumah sudahlah. Itu dia menghalalkan perbuatan mencela sahabat. Na'udzubillah. Dia kata pula, saya sanggup mati demi pertahankan orang Syiah. Tak apa, mati sebagai orang Syiah. Kan? Man tashabbaha biqaum, dia walak pula orang Syiah. Hukum dia macam ni pula. Na'udzubillah min dzalik. Ingkar pula hukum riddah dan sebagainya. Dia kata dia tidak mengkafirkan orang kafir adalah kufur. Na'udzubillah. Kita serahkan kedudukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia seorang yang sesat dan tidak patut kita dengar ceramah dia dan sebagainya. Banyak lagi ulama dalam dunia ni kita tak dengar ceramah dia pun. Dan dia ni bukan ulama pun, bukan ya ahli ilmu. Apa kaitan ISIS dengan Al-Qaeda? Apakah fatwa ulama kena Al-Qaeda? Adakah Osama dikait dengan kelompok ini? Saya pernah melihat video ulama Saudi, mungkin Syekh Al-Taymin yang memuji Osama boleh terangkan sedikit dengan hadis tentang Islam muncul di Timur. Baik, yang pertama ISIS dengan Al-Qaeda, wallahu'alam, sekadar yang anda baca, dikatakan ISIS ni datangnya daripada Al-Qaeda asalnya. Tapi depa ada juga sekarang ni macam biasalah khawarij ni, dia dia mesti nak pecah-pecah juga. Jadi selepas matinya Usamah Ladin itu, depa ada tak setuju sikit dengan kepimpinan baru Aiman Zawahiri apa ni. Naik Abu Mus'ab Az-Zarqawi, mati Abu Mus'ab Az-Zarqawi tu, depa lantik Abu Bakar Al-Baghdadi ni jadi pemimpin depa, sampailah lah ni jadi khalifah. Depa pecahan. Tapi sekarang dah saling kafir mengkafirkan sama sendiri. ISIS mengkafirkan Jabhat Nusrah. Jabhat Nusrah kaedah. Depa saling kafir. Dan itu normal dalam khawarij ni, kafir sama sendiri ni benda normal lah. Kalau khawarij tak mengkafirkan sama sendiri tu, itu tak normal. Itu ada something wrong. Dia mengkafir ni benda normal. Adapun Al-Qaedah, fatwa dia macam yang kita sebut dekat Yayasan Ta'lim tadi, fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, mujahiduna fi sabili syaitan. Mereka ni orang yang berjihad di jalan syaitan. Adapun fatwa ulama yang sebelum-sebelum ni yang memuji Osama sebelum dia buat apa yang dia buat, itu ulama hukum berdasarkan zahir. Mungkin sebelum tu Osama dia pergi berjihad di Afghanistan dan sebagainya, ulama puji. Tapi lepas itu bila dia datang balik dengan fikrah mengkafirkan kerajaan Saudi, jadi Syekh bin Bas telah keluarkan fatwa bahawa dia termasuk orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min zalik. Adapun hadis panji tentera Islam muncul di timur, hadis Rayatis Sud, panji hitam datang daripada arah timur, tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Ia hanyalah propaganda kerajaan Bani Abbasiyah untuk menggulingkan Bani Umayyah sahaja. Yang sahih Nabi kata daripada timur ni tatlu'u qarnu syaitan, munculnya tanduk syaitan daripada timur. Sebab bid'ah belaka datang daripada timur. Iraq, Malaysia datang timur belaka. Soalan, jika kita tidak membenarkan sistem orang kafir yang bertempatan dengan Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Jika kita membenarkan sistem orang kafir yang bertempatan dengan, yang bertempatan dengan Quran dan Sunnah, apa hukumnya? Contoh demokrasi yang mengangkat prinsip keadilan dan keterusan, menerapi apa berlaku dengan pemerintah Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Kena faham apa itu demokrasi. Demokrasi dia ada dua. Yang pertama dia panggil demokrasi ijra'iyah, pelaksanaan. Cara nak pilih pemimpin, dengan pilihan raya. Benda ni kalau digunakan, diaplikasikan dengan bawabit syariat. Dalam syariat Islam, memilih pemimpin bukan semua orang boleh pilih pemimpin. Bukan semua orang boleh pemimpin. Tidak semua orang. Yang boleh pemimpin ialah ahli hal wal aqad. Masa lantik Abu Bakar As-Siddiq, bukan semua orang pergi pangkah undi Abu Bakar. Tak ada. Buat kertas undi kan. Sini Abu Bakar, Umar, apa ni, Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar undi. Tak ada. Hanya orang tertentu sahaja yang ada hak memilih pemimpin dalam Islam, iaitulah para ulama dan umara yang tahu maslahah. Dalam sistem demokrasi tak? Saya mengaji sampai master. Saya memilih calon ni berdasarkan kriteria-kriteria yang cukup ilmiah. Tapi saya seorang lah. 10 lagi mak haprak, mak rempit. Pi mengundi. Dia pun letak calon mak rempit juga. Disebabkan mak rempit 10 orang, saya seorang. Siapa menang? Mak rempit menang. Kan? Ini tak adil. Ini bukan sistem Islam. Dari segi pelaksanaan demokrasi pun dia dah tak Islam. Dakwaan mengatakan dia sama dengan Islam, tak betul. Sebab dia tidak adil. Dia meletakkan orang yang cerdik sama taraf dengan orang yang bengong. Orang Islam sama taraf dengan orang kafir. Kan? Kita nak buat hukum Islam, dia suruh mengundi. Kita seorang, Cina 10 orang. Bila nak jadi? Ha. 10 orang, kita seorang. Tak payah 10 orang, 2 orang. Ha. Kita seorang. Kita kata saya nak supaya arak diharamkan dalam penerbangan emas. Dua orang kata kami nak Arab. Demokrasi tak boleh buat apa. Itu dari segi pelaksanaan. Dari segi ideologi pula, demokrasi ideologi kufur. Sebab dalam ideologi demokrasi, dia melihat manusia itu adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Tidak ada di sana hukum syarak datang daripada langit nak menentukan kepada manusia apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Apa yang boleh buat, apa tak boleh buat, itu manusia yang tentukan sendiri berdasarkan suara majoriti. Jadi ini akidah kufur sebab dia ingkar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita faham. Adapun kebaikan-kebaikan dalam sistem-sistem kufar, kita kena tahu ianya depa ambil daripada Islam. Sama ada ianya saki baki agama langit yang pernah depa ikut dalam Yahudi ataupun Nasrani, ataupun depa tiru Islam. Depa sendiri tiru Islam. Islam tidak berhajat kepada apa-apa sistem kafir. Islam agama Allah Ta'ala yang sempurna. Itu kena faham. Seterusnya, adakah para pelakon yang berlakon memakai tudung dalam filem tetapi tidak di luar dianggap menghina Islam terkeluar Islam? Ini beratlah. Kalau dia pakai tudung tapi dia bukan niat nak menghina, dia niat nak berlakon. Ini kembali kepada niat dia. Apa tujuan dia buat benda tu? Sebab amalan ni kita dia tak dhabit. Kalau dia pakai tudung sebab nak menghina Islam, dia nak olok-olok acah-acah main, nak buat lawak, nak senar-senar tudung, ini kufur. Tapi kalau dia berlakon tu dia pakai, tapi kerja berlakon tu haram lah. Dengan silap faham saya, saya kata saya suruh berlakon tak, kerja berlakon tu memang haram lah, kan? Sebab dia menipu orang. Jadi kata al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Orang yang berasa kenyang dengan benda yang dia tak ada seperti orang yang pakai baju yang bukan saiz dia. Jadi haram berlakon jadi tu imam. Masya Allah, dalam filem tu kan, serban, jubah labuh, tasbih panjang lengan. Hakikat kehidupan dia mak haprak. Dalam filem berlakon masya Allah tudung 10 lapis. Habis-habis filem cabut. Satu lapis pun tak ada. Dia tipu. Dia dusta. Dusta di satu ni saja pun dah cukup mengharamkan berlakon. Tak kira lah lain-lain lagi, campak lagi perempuan kan. Ni jadi you jadi isteri I kan. Ambil bini orang jadi bini kita. Ambil pok orang jadi pok kita. Tak boleh, haram. Jadi perbuatan dia itu haram. Dan kalau dia buat benda tu dengan niat nak mengejek Islam, jadi kufur. Na'udzubillah. Soalan. Ambil. Ketah hotel lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa muslihat? Apa nasihat? Ingatkan muslihat tu juga. Apa nasihat ustaz mengenai segelintir orang yang sering mendahulukan semangat atas ilmu? Sering saya datang mengambil, kadang mengambil lewa atas hal ilmu hanya mementingkan semangat semata-mata. Semangat tanpa ilmu bagaikan lembu tanpa tali. Lembu kalau tak ada tali, letak makanan depan dia, pokok pisang orang, pokok serai orang, habis dia balun. Tapi kalau ada tali yang ikat dia, insya-Allah terkawal sikit. Jadi orang yang ada semangat tak ada ilmu, dia akan merosakkan diri dia sendiri. Na'udzubillah. Kena faham. Semangat boleh membinasakan. Dia mesti dipandu oleh ilmu. Ilmu adalah imam dan amal adalah makmum. Kena ikut kepada ilmu, bukan emosi dan perasaan. Dilarang untuk mendatangi peraman. Bagaimana dengan ramalan cuaca, keputusan bola sepak dan sebagainya? Ramalan cuaca dia didasarkan kepada, ada lagi belakang, sorry. Ramalan cuaca didasarkan kepada benda-benda yang zahir nampak. Dia nampak langit mendung. Oh ni pokok hujan, sehari nak hujan lah ni. Belum tentu lagi. Tapi dah langit gelap, kita kata nak hujan. Angin bertiup kencang hari ni, dijangka akan hujan. Tak apa. Sebab dia benda-benda yang jelas berlaku. Dan dia bukan ramal pun, benda tu memang nak jadi dah. Kan? Allah Ta'ala jadikan mukaddimah nak hujan. Ha? Sebelum nak hujan, Allah jadikan mukaddimah angin. Nampak awan makin berat, makin berat. Jadi itu mukaddimah yang memang dalil. Jangka keputusan bola sepak. Tapi kalau dia pergi kat Tok Dukun, Tok Dukun cuba ramal. Tahun depan berapa kali hujan, berapa kali tak hujan. Tok Dukun pun ambil buah limau, potong-potong buah layak. Oh, dia kata tahun depan tiap-tiap hari hujan. Nampak sangatlah bohong. Ha, itu tak boleh. Itu syirik. Syirik. Syirik asghar. Kalau dia percaya, boleh jadi syirik akbar. Na'udzubillah. Sama juga ramalan bola sepak. Ha, kalau percaya ramalan sotong, ramalan gajah, ramalan burung kakak tua, kan? Itu syirik lah. Na'udzubillah min dzalik. Boleh menjadi syirik akbar. Nabi kata, man saddaqa kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempercayai, membenarkan tukang hujung dan tukang ramal, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi berdasarkan analisa dia, Jerman ni memang kuat. Kan, dah tahu lah daripada awal memang menang ya. Kan, kalau macam tu kan, berdasarkan statistik dulu-dulu dia kata. Kan, tengok pemain ni, dari segi badan dia ke, taktik dia, saya jangka lah, pasukan ni menang. Ha, ni tak apa, umur zahirah, kisiyah. Tak apa segi ramal lah. Dari segi hukum tengok bola tu, cerita bat lain. Dari segi orang marah kalau cerita kat sini. Kan? Ha. Jadi bab lain tu, bab tengok bola apa hukum tu cerita lain lah. Tapi bab hak ramal ni tak sampai tahap syirik. Sebab dia ngeramal berdasarkan hal-hal yang jelas nampak, hisiyah yang boleh dirasa. Ha, tapi yang tak boleh ni ramal berdasarkan benda-benda ghaib, berdasarkan hal ghaib, nasib tak tahu. Suruh burung tentukan. Ha? Sotong, sotong bukan tahu apa. Ha, dia pun tak tengok bola. Ha, tak betul lah. Itu syirik. Isu kapal terbang. Ada yang jadikan nombor 17 ni sebagai satu nombor azimat. Seperti dia kata, MH17. Penerbangan pertama 17 bulan 7, 97. Penerbangan terakhir 17 bulan 7, 2014. 2014 tolak 97. 17 tahun sama dengan 17 rakaat. Subhanallah, ini karut. Ini ramalan. Ramalan tak boleh. Takut-takut jadi masalah abjad. Abjad ni dia kira nombor-nombor ni. Ibnu Abbas kata, qaumun yaktubuna abjad, la ahsabu lahum indallahi min khalaq. Mereka ni di akhirat esok tak ada pahala langsung dari Allah Ta'ala. Boleh jadi kufur akbar, na'udzubillah, termasuk dalam ramalan. Sebab dia bukan benda hisiyah, benda-benda jangkaan ghaib. Tak boleh. Tidak ada dalil dalam syarak benda-benda macam ni. So dia kata, soalan datang berkaitan dengan poligami. Ada wanita yang benci atau mungkin tidak reda terhadap hukum ini, terutamanya dia takut dilakukan oleh suami. Maka adakah ini boleh membatalkan Islamnya? Kalau dia rasa haraj, dia terima, dia akui poligami memang harus. Saya terima hukum memang halal. Saya tak nafi, memang abang boleh kahwin lebih daripada seorang. Tapi saya tak sanggup nak berkongsi kasih. Dia kata dia tengah sayang saya kat abang ni. Kan dulu kahwin jenuh lah, macam-macam lah. Abang tu ingat tak masa nak kahwin tu abang bukan ada duit. Ha, jangan tak buat main. Rumah ni duit saya beli yang banyak lah. Ha, dia cakap gitu kan. Dia tahu lelaki dia tak mampu. Kan terus hak seorang ni pun nak bawa keluar duit terketak-ketak. Nak beli susu anak pun jenuh duk rabur dia tiga kali seluk poket ni tak keluar. Poket ni tak keluar, poket atas pun tak keluar. Tiba-tiba kata merala nak kahwin seorang lagi kan. Dia kata, dia sudah dikiak lah dia kata. Hak ni, dia bukan tak reda sebab agama. Sebab dia sendiri. Macam kita cerita hak bangkit semayang subuh. Ingat cerita bangkit semayang subuh. Ha. Ambil berat semayang subuh ni. Tapi dia bangkit juga semayang. Dia tahu tanggungjawab mau tak mau kena semayang juga. Kalau nak bangkit pergi lah semayang. Baca Fatihah pendek-pendek. Rukuk sujud caca, bagi salam, landing terus atas sejadah. Ngantuk. Ini dia kurang iman. Iman dia kurang. Tapi kalau dia tak redha, dia kata memang tak adil betul Tuhan bagi laki kahwin lebih daripada seorang. Yang ni dia tidak terima tahkim dan dia tidak iqrar dengan keharusan poligami. Yang ni jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang lelaki yang suka bergurau sedar sama mereka untuk kahwin 2, 3 atau 4. Jadi adakah gurau sedar termasuk dalam sedarkan agama? Dia bukan sedar kan. Nah. Dia duduk seronok. Semua lelaki ada angan-angan. Nak habak. Nak habak awal-awal. Orang lelaki semua ada cita-cita nak kahwin lebih daripada seorang. Nah. Tapi hak mulut kencang dia tak kahwin insyaAllah. Nah. Hak diam sengak-sengak tu hak tu kahwin. Habak betul-betul kat orang perempuan. Orang lelaki hak jenis lelaki dia pun duduk sembang kemah. Aku lah. Bini aku tu tak boleh buat apa lah. Kalau aku nak kahwin, kahwin lah. Dia akan balik lawan. Tak ada. Itu balik rumah ketak lututnya. Hak jenis sengak tak cakap apa tu. Diam-diam ubi berisi. Kan? Hak ni dia bukan ni. Tapi kalau dia mempersendah. Dia buat gurau. Kan? Dengan tujuan nak mengejek hukum tu. Lekeh lah kahwin 2, 3, 4 ni. Kahwin seorang sudah lah. Apa? Kahwin 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tak boleh. Ini haram. Tak boleh. Boleh jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tengok dia mempersendah tu dengan cara yang macam mana. Kalau dia bergurau sama-sama kawan dia. Jom kita kahwin lah seorang lagi. Tak apa lah. Dia acah ayat tu. Jangan risau, jangan takut. Dia hak kahwin ni tuk-tuk tengok eh. Bila pula buat main hak lain. Tu jadi lah. Aqidah Imam Hassan. Ingatkan Hassan Asy'ari. Hassan Al-Banna. Dan benarkah dia sufi? Jika benar, adakah segala dakwah dikira salah dengan Ikhwanul Muslimin? Dia pengasas kepada jemaah Ikhwanul Muslimin. Hassan Al-Banna pengasas dengan Ikhwanul Muslimin. Adapun adakah dia sufi? Dia kata dia sufi. Jadi kita nak nafi pun tak boleh. Siapa kita untuk menafikan dia sendiri dah kata. Kalau kita baca dalam Muzakirat Da'wah wa Da'iyah, dia sendiri kata. Kata dia ni sufi Syazili, tarikat apa nama Syazili. Adakah dia kuburi? Kalam dia jelas menunjukkan benda tersebut. Ya? Kalau kita baca sirah hidup dia, dia menghadiri maulid dan sebagainya. Dia kubur-kubur. Jadi adakah dakwah dia salah? Dia mungkin ada niat yang baik, kita tak nafi. Tapi kam muridan lil khair lam yusibu. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena gaya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cara tak kena. Dakwah ni ibadat. Dia kena ikut cara Nabi SAW. Tak boleh kita nak reka-reka cara dakwah sendiri. Kena ikut petunjuk Nabi SAW. Rasa kejayaan dakwah ialah pada ittiba', pada ikut, bukan pada ijtihad. Jangan ijtihad banyak sangat dalam buat dakwah. Ikut sunnah Nabi, insyaAllah dakwah berjaya. Banyak sangat ada ijtihad, takut dakwah kita tak ke mana. Lah kali kita menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Kerana nak dakwah cukup janggut orang lelaki-lelaki masalahnya. Kerana nak dakwah orang perempuan keluar pergi ke jalan-jalan bercampur dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram. Ini bukan cara. Kita buat benda yang haram. Kita tidak disuruh untuk menjadi lilin yang membakar diri. Kan? Bukan nak selamatkan orang, aku terpaksa masuk neraka. Dah. Kita tak disuruh buat benda macam tu. Jadi dakwah cara macam ni, dakwah khurus merontak kepada pemerintah Islam. Dakwah yang berlawanan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Adakah salah mempelajari ilmu falsafah kerana berdakwah dan fahaman yang etis yang banyak oleh ilmu falsafah ini? Dia belajar falsafah untuk dia faham cara fikir orang etis ni. Bukan dia belajar lah, dia membaca, dia mengkaji tentang falsafah. Belajar lain, mengkaji lain. Beza. Ibn Taymiyah dia tak belajar falsafah. Dia mengkaji falsafah. Beza. Ada orang kata Ibn Taymiyah belajar falsafah tak? Ibn Taymiyah tak pernah pergi menghadiri apa-apa kuliah falsafah ataupun pergi bertalaqi kitab falsafah, tapi dia mengkaji falsafah. Sebab nak bantah, kena bacalah apa Ibn Sina kata, apa yang Asy'ariyah kata, apa yang Mu'tazilah kata. Oh, kita boleh rot, tengok tak mana salah dia. Mengkaji untuk membantah bagi orang yang ada kelayakan dibenarkan dan termasuk dalam fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tetapi mengkaji untuk menjadi ahli falsafah ini haram, sebab falsafah kufur. Kan, i'tiqad bahawa Tuhan itu apa, tidak ada sifat Tuhan itu dan apa, alam ini wujud bersama dengan Tuhan, ini tidak benar. Ini dilarang sama sekali. Ada kepercayaan bahawa apa yang terjadi terhadap musibah yang menimpa kepada negara Malaysia disebabkan Perdana Menteri. Ini hukum takhayur, hukum anggap sian. Perdana Menteri inilah menyebabkan segala tu, tak boleh. Diri sendiri tak masalah. Oh, cakap orang sedap lah. Kan, puan tu salah, dia ni punca, dia ni punca. Diri sendiri tak mahu tengok. Ini masalah. Allah Ta'ala kata, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bukan aidi raisul wazara, bukan aidi al-muluk wal umara, aidi nas. Nas ni masuk raja, masuk hamba kuli, pencacai, pengangkat najis, semua masuk sekali. Semua manusia menyumbang kepada kerosakan di muka bumi, termasuk hadut bercakap depan ni pun termasuk menyumbang kepada kerosakan di muka bumi. Na'udzubillah, nastaghfirullah wa atubu ilaih. Masing-masing muhasabah diri, tak payah nak tunding-tunding jari jadi macam Fir'aun. Ya, tahu Fir'aun, mana dia buat? Bila datang kemarau, dia kata, ha, ni sebab Musa lah ni. Tak mau jadi macam pangeran Fir'aun. Kan? Padahal Fir'aun dah salah. Dia yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ha, kita tak mau pemikiran yang macam ni, ni pemikiran zaman budak-budak, tak boleh lah. Ha, tak mau. Ha, masing-masing kena muhasabah diri masing-masing. Ada yang mengaitkan tragedi yang daripada MH17 dengan nombor, kita dah habak tadi, nombor-nombor tertentu. Ha? Kita dah habak tadi, ianya adalah benda yang khurafat. Tidak ada dalil sama sekali. Apakah ucapan si fulan syahid termasuk dalam ucapan kufur? Kerana umpama yang mengucap tahu perkara baik. Tak. Dia tak masuk benda kufur, tapi dia benda yang haram. Sebab akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menjazamkan dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka. Kecuali ada nas kata fulan bin fulan ahli syurga, fulan bin fulan ahli neraka. Quran sebut tabbat yada abi lahab, adalah Abu Lahab masuk neraka. Dhuq innaka antal azizul karim, ayat ni cerita pasal Abu Jahal dalam surah Ad-Dukhan, telah Abu Jahal masuk neraka. Ada nas. Ha, Fir'aun telah masuk neraka. Kita dah habaq tadi, antara aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita kata fulan syahid, jazam itu syahid, mana syahid ni masuk syurga? Tak boleh. Tak boleh sebut. Dalam sahih al-Bukhari, Imam Bukhari buat bab la yuqal fulan syahid. Bab pada menyatakan tidak boleh kata fulan syahid. Ha. Lepas tu dia datangkan hadis yang seorang lelaki yang pergi berjihad bersama dengan Nabi, dalam waktu perang tu nampak dia lawan sungguh-sungguh, tu tengok-tengok dia mati. Orang kata dia masuk syurga lah syahid. Nabi kata bahkan dia ahli neraka. Sebab apa? Sebab dia bunuh diri ataupun sebab dia curi kata ghanimah rampasan perang. Antara dua tu saya tak ingat. Jadi ini menyebabkan tak boleh kita kata fulan ni syahid-syahid. Tapi kita mendoakan dia, kalau dia berjuang jalan Allah, mudah-mudahan dia mendapat syahid. Mudah-mudahan dia mendapat syahid. Apa kedudukan Hamas, Fatah di Palestin, si ahli sunnah wal jamaah? Benda ni masalah lah, benda fitnah. Ha? Malah nak ulas panjang benda yang macam ni, sebab nanti jadi kesalahpahaman dan sebagainya, memerlukan masa yang panjang, memerlukan penerangan yang panjang. Tapi kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan hati orang Islam di atas tauhid, di atas sunnah, supaya mereka ni kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, baik Hamas, baik Fatah, buang segala bid'ah-bid'ah yang ada, khurafat-khurafat kubur dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada umat Islam. Itu tanggungjawab kita, mendoakan kepada mereka dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah ISIS itu satu khilafah yang wajib dibai'ah atau ditaati? Tak, ia khilafah yang wajib ditentang, kerana ia khilafah syaitan. Seperti kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, orang tanya kepada dia berkenaan dengan bai'ah, kata Syekh, innahum bay'u syaitanan, mereka telah membai'at syaitan. Sebab dia bukan khalifah yang sah, dan kerajaannya kerajaan yang tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tak ada soalan eh? Habis dah kertas semua. Mudah-mudahan semua soalan terjawab sekadar yang mampu. Allahu a'lam. Kita jawab berdasarkan kemampuan ilmu yang ada, tenaga yang ada, maklumlah bulan puasa kan. Jadi mudah-mudahan program kita kali ini memberi manfaat. Segala salah silap sama ada pihak pengurusan ataupun daripada saya, ada kelemahan, ada yang tak puas hati, ada penerangan yang tidak jelas, mohon maaf. Dan ada kesilapan, saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberkati ilmu yang kita sama-sama bincang ini, dan menambah. Ada lagi? Oh, jangan tertinggal. Oh, ada lagi? Tersilap. Dia minta maaf ada lagi. Dia kata, adakah saya kafir jika di kebiasaannya untuk apabila marah sering mengucapkan kata-kata kufur? Dia marah, dia ucap kata-kata kufur seperti mencela Allah, Quran dan agama, serta membuat ugutan untuk keluar dari agama. Jawapannya, subuh dia mengucap balik, sebab dia telah pun menjadi kafir. Apakah nasihat terbaik? Bagi tahu dekat dia, kata perbuatan kamu ini menyebabkan kamu telah pun menjadi kafir. Na'udzubillah. Wajib atas dia untuk bertaubat, dan wajib untuk kita nasihat dia, bagi tahu dia, terang kepada dia perbuatan dia salah. Allah Ta'ala murka pada buatan seperti ini. Sebab ulama kata niat untuk menjadi kafir adalah kafir. Kalau dia niat nak jadi kafir esok pagi, dia telah pun kafir pada waktu itu juga serta merta. Na'udzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering berdoa tapi susah untuk meminta dengan penuh perasaan. Berdoa dengan penuh perasaan dan menangis. Cara untuk saya berdoa penuh perasaan. Caranya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah boleh bagi kepada kita khusyuk dalam doa. Sebab hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita kena faham, kita angkat tangan untuk berdoa itu hidayah yang Allah Taala bagi kepada kita, bukan diri kita sendiri. Sebab itu Umar bin Al-Khattab kata, yang aku kisah berdoa. Adapun nak perkenan atau tidak perkenan, aku tak kisah. Sebab bila Allah dah buka pintu hati aku untuk berdoa, maka dia akan terima doa. Allah lah yang bagi kita hidayah untuk kita berdoa, dialah juga yang akan terima doa kita. Dialah yang bagi kepada kita kudrah dan iradah untuk berdoa. Kita tak mampu nak angkat tangan, nak menggerakkan bibir untuk berdoa, kecuali Allah yang bagi izin. Kalau dia bagi izin, maka itu dah, kita dah ada hidayah awal. Maka berdoa kepada dia supaya kita diberi kekhusyukan dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi. Allah Maha mendengar lagi Maha memperkenankan hajat hambanya. Jadi sambung minta maaf tadi, segala salah silap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semuanya di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjalani ibadah di 10 hari terakhir ini dengan yang baik, mendirikan qiyam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.